Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira amma ba'd fa ma'asyiral ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an walhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa duduk di majelis ilmu di tempat yang mulia ini insyaallah untuk kita melakukan satu amalan ibadah yang sangat besar, ya, amalan ibadah yang memiliki keutamaan yang sedemikian banyak, yaitu bertolabul ilm, menuntut ilmu, mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan di dalamnya ilmu syar'i, ilmu agama, yang dengannya kita berbekal, kita menjadikan ilmu tersebut sebagai bekal di dalam kehidupan kita, sebagai bekal, ya, dalam kita menjalani hari-hari kita, ya, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya untuk kita mengingatkan bahwa menuntut ilmu itu haruslah kita memperhatikan niat-niat kita, ya, apa yang ada di dalam batin kita. Nah, karena yang namanya hati manusia itu senantiasa berbolak-balik. Bisa jadi sekarang kita ikhlas, besok tidak ikhlas, ya, dan seterusnya. Ya, bisa jadi kemarin kita semangat, sekarang kita tidak semangat, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu butuh untuk kita, ya, saling mengingatkan, ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi seorang mukmin. Demikian pula tidak bosan-bosannya untuk kita senantiasa mengingatkan, ya, tentang adab-adab para penuntut ilmu yang diantaranya akan kita bacakan dari penjelasan-penjelasan yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya. Akan tetapi perkara penting ataupun poin penting yang harus kita perhatikan bahwa apa yang kita sampaikan ini, ya, dari kalam beliau terkait adab-adab penuntut ilmu itu hendaknya kita amalkan, ya, bukan hanya sekedar teori kosong, ya, tanpa adanya pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, seorang penuntut ilmu haruslah dia memuliakan ilmu, ya, dengan sebenar-benarnya. Haruslah dia mengetahui besarnya kedudukan ilmu, dan harusnya dia menyadari bahwa dia sedang mengamalkan satu amalan yang paling mulia, ya, dan dia termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia menuntutnya dengan ikhlas, dengan niat yang jujur dan ikhlas, dan dengan cara yang baik, ya. Naam. Dan tanbih bagi para thalabah, ya. Naam, hendaknya ketika ta'lim, ya, ketika majelis ilmu seperti ini, ya, hendaknya antum menampakkan sikap semangat, ya. Nah, itu ditunjukkan, ya, dari perbuatan antum. Nah, ya, kita sangat menyayangkan, naam, para thalabah, ya, itu masih bersantai-santai ketika sudah taklim, ya, hendak dimulai masih bersantai-santai. Nah, ini ya. Nah, yang seharusnya, ya, seorang penuntut ilmu itu sudah duduk bersiap-siap dengan catatannya di majelis. Nah, ya, sebelum ustadznya naik ke atas meja. Nah, bukan bersantai-santai di belakang, ya. Nah, ini kita sangat mengharapkan untuk kedepannya, untuk berikutnya itu tidak seperti itu, ya. Nah, semuanya, ya, sebelum ustadznya naik ke atas meja, itu santri sudah duduk di tempatnya, ya, seperti ini, jangan seperti tadi. Kalau seperti tadi nanti berdiri semua, ya. Nah, itu satu adab yang jelek, ya, adab yang sangat buruk bagi seorang penuntut ilmu. Nah, itu tandanya antum tidak muliakan ilmu, ya. Nah, tolong diperhatikan perkara yang sangat penting tersebut. Nah, ya, kita lihat dahulu ketika kita mondok, ya, itu semuanya sudah di depan. Sebelum syekhnya duduk, itu semuanya sudah berlomba-lomba untuk mengisi tempat-tempat duduknya. Nah, ini itu menunjukkan antusias seorang penuntut ilmu, ya, bukan malah bersantai-santai di belakang ngobrol. Nah, ya, jujur kita sangat risih, ya, melihat pemandangan yang seperti ini. Nah, tolong, ya, diperhatikan para thalabah untuk tidak terulang lagi hal yang seperti ini. Semuanya, ya, sebelum taklim dimulai atau sebelum ustadznya duduk di meja, semuanya sudah duduk seperti ini, ya. Nah, dan sebaiknya antum melaksanakan sholat sunnah. Baik, jangan bersantai-santai ngobrol di belakang. Baik, kita lanjutkan. Naam, penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala faslun, beliau mengatakan fasl, yustahabbu lil muallimi an yakuna harisan ala ta'limihim mu'siran lidhalika ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyah allati laysat bidharuriyah. Disukai, dianjurkan bagi seorang muallim, ya, bagi seorang guru, untuk dia bersemangat ala ta'limihim, bersemangat dalam mengajarkan ilmunya, ya, di dalam ta'lim. Hendaknya seorang muallim, seorang guru itu bersemangat. Nah, ini dituntut, ya, seorang muallim untuk bersemangat. Nah, dan sebaliknya seorang thalib juga dituntut untuk bersemangat. Mu'siran lidzalika ala masalihi nafsihi, yang mana dia lebih mengutamakan yang demikian di atas kemaslahatan dirinya, kemaslahatan duniawiyah, ya, keselamatan dunianya, kemaslahatan, ya, ya, dia lebih mementingkan taklimnya, mengajarnya, daripada kemaslahatan duniawiyahnya. Allati laisat bidharuriyah, yang itu bukan perkara daruri. Nah, ini, ya. Nah, adapun perkara dunia yang sifatnya darurat tentunya harus didahulukan, ya. Nah, pemenuhan kebutuhan kesehariannya misalnya, dia harus bekerja di hari itu untuk bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. apakah itu makan atau misalnya, ya, maka itu harus dikedepankan. Nah, akan tapi kalau hanya sekedar keperluan duniawi yang sifatnya mukamilat, ya, ziyadat yang hanya sekedar tambahan, naam, penyempurna saja, bukan kebutuhan pokok, maka dia harus mendahulukan, ya, mengajarnya, harus mendahulukan taklimnya. Ini ya. Naam. Wa an yufarrigha qalbahu fi hali julusihi liiqra'ihim minal asbabis syaghilah kulluha. Naam, atau kullaha. Dan hendaknya dia memfokuskan hatinya, ya, mengosongkan hatinya ketika dia duduk, liiqra'ihim, untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka, kepada murid-muridnya. Dia kosongkan hatinya, dia fokuskan hatinya, ya, dari sebab-sebab yang menyibukkannya, dari sebab-sebab yang menyibukkan hatinya semuanya, ya, apakah itu perkara-perkara dunia atau yang semisalnya, ya, masalah-masalah di luar, ya, itu harus dikosongkan sehingga dia pun mengajar dalam keadaan apa, fokus, konsentrasi di dalam mengajarnya, ya. Nah, sehingga dari sini juga, ya, semuanya dituntut, baik itu muallim ataupun muta'allim, ya, orang yang mengajar ataupun para pelajarnya, murid-muridnya, ya, semuanya harus memperhatikan, jangan sampai ada perkara-perkara yang itu bisa memalingkan, ya, dari konsentrasi menuntut ilmu. Nah, ya, majelisnya harus majelis yang fokus dengan ilmu. Ini, sehingga jangan membuat keributan. Misalnya ada keributan-keributan, nah, itu dijauhkan. Nah, wahya kasiratun ma'rufah, dan ini perkara yang sangat banyak yang diketahui, yaitu sebab-sebab yang menyibukkan orang dari menuntut ilmu, menyibukkan seorang dari ilmu, ya, terkhusus permasalahan dunia. Lagi mengajar misalnya, dia terpikir tersibukkan dengan bisnisnya, ya, bisnis yang ada di luar. Nah, dengan perdagangannya atau yang semisalnya, jadi tidak fokus. Lagi mengajar misalnya, ada orang memanggilnya, ya. Nah, menelpon dia atau yang semisalnya, sehingga enggak fokus. Ini dijauhkan. Wa an yakuna harisan ala tafhimihim. Ya. Wa an yakuna harisan ala tafhimihim. Dan hendaknya dia bersemangat untuk memahamkan mereka. Seorang muallim hendaknya jangan hanya fokus mengajar, tapi berusaha untuk memahamkan murid-muridnya, ya, bukan hanya sekedar duduk, buka kitab atau yang semisalnya, ya, membacakan kitab, catat, tapi tidak paham muridnya, tidak berusaha untuk memahamkannya. Nah, ya, jadi harus berusaha supaya, ya, murid-muridnya itu paham. Nah, wa an yu'ti kulla insanin minhum ma yaliqu bihi. Dan hendaknya dia memberikan setiap orang dari mereka apa yang sesuai dengannya, apa yang layak dengannya. Nah, ya. Kemudian beliau contohkan, fala yuksiru ala man la yahtamilul iksar. Maka dia jangan memperbanyak, ya, memperbanyak beban bagi seseorang yang tidak bisa memikul beban banyak. Contohnya hafalan, ini ya. Hafalan seorang muallim, ya, seorang mukri. Naam, ketika dia memberikan tugas hafalan kepada muridnya, itu harus disesuaikan dengan keadaannya. Naam, ya. Misalnya seorang talib hanya bisa menghafal satu halaman. Ya sudah, satu halaman. Jangan dibebani satu lembar. Nah, seorang talib hanya bisa menghafal setengah halaman, ya sudah, ya dibebani setengah halaman, jangan lebih dari itu. Nah, disesuaikan dengan kemampuannya ya, dengan kemampuannya. Perhatikan ya, dengan kemampuannya, bukan dengan kemauannya. Nah, kemampuannya, ya, karena terkadang ada seorang thalib yang pada hakikatnya dia mampu untuk menghafal lebih, tapi karena maunya dia sedikit, mungkin karena faktor kemalasannya atau semisalnya, ya, sehingga dia hanya memilih yang sedikit, dah setengah halaman, padahal, ya, kalau diberikan lebih dari itu, ya mampu. Nah ini, jadi ya intinya disesuaikan ya, disesuaikan, dilihat keadaan thalibnya bagaimana. Nah, wala yuksiru liman yahtamilu ziyadah. Sebaliknya, jangan dia mengurangi ya bagi seseorang yang bisa menambah. Nah, seorang thalib bisa lebih dari itu. Ya. Dia bisa menghafal 2 lembar misalnya. Jangan dikasih 1 lembar. Nah, dan seterusnya ya, jadi intinya disesuaikan ya, namanya kemampuan orang beda-beda ya. Nah, kemampuan orang dalam menghafal itu berbeda-beda. Wa ya'muruhum bi i'adati mahfudhatihim, ini. Dan hendaknya seorang muallim memerintahkan mereka untuk mengulangi hafalan-hafalan mereka. Jangan hanya semangat menambah ziyadah tanpa adanya apa? Murojaah. Nah, ini pentingnya murojaah. Nah, bahkan murojaah itu sebenarnya lebih berat ya, lebih berat daripada menambah hafalan. Nah, sehingga waktu murojaah itu memang harus diberikan porsi yang lebih daripada waktu menghafal. Nah, menghafal mungkin setengah jam, 15 menit juga. Ya, itu insya Allah bisa menghafal 15 menit setengah halaman misalnya. Nah, ya enggak? Ya enggak? Ya. Setengah apa? 15 menit bisa menghafal kan? Nah. Ya. Menghafal itu sebenarnya enggak sulit. Ya. Tinggal dicari keadaan dan waktu yang sesuai. Oleh karena itu para ulama juga mereka memberikan arahan kepada kita untuk mencari waktu-waktu yang di situ seorang na'am bisa lebih efektif dalam menghafal. Misalnya sebelum sholat subuh. Nah ini. Makanya bangun jam 4 misalnya, ya, bangun jam 4 sholat witir kemudian menambah hafalan. Nah, ini bagus. Ya. Nah, daripada menambah hafalan di siang hari ba'da zuhur misalnya, sulit biasanya menambah hafalan ba'da zuhur. Sudah capek, ngantuk. Nah, ya. Kalau seorang bangun tidur subuh biasanya masih fresh pikirannya, masih segar ya kan. Nah ini menghafal di waktu-waktu tersebut. Baik. Wa yuthni ala man dhaharat najabatuhu. Dan hendaknya seorang muallim ya memuji seorang thalib yang tampak kemampuannya, yang tampak kelebihannya ya. Naam. Ya, dia prestasinya kelihatan. Ini anak ini berprestasi. Nah, hendaknya seorang muallim yang memberikan pujian, akan tapi apa? Malam yuksya alaihi fitnah bi'jabi au ghairihi. Selama tidak dikhawatirkan fitnah. Ini. Ya. Selama tidak dikhawatirkan fitnah ya untuk anak tersebut atau thalib tersebut. Naam di apa? Fitnah ujub atau yang selainnya. Selama tidak dikhawatirkan dengan pujian tersebut seorang menjadi ujub atau menjadi riya dan yang semisalnya. Ya, intinya tetap dengan hikmah. Nah, memuji ya memuji sekedarnya ya. Tujuan memuji apa? Tujuannya supaya lebih semangat. Nah, ini. Karena yang seperti ini memberikan hadiah atau memberikan penghargaan itu penting ya. Penting seorang thalib yang berprestasi ada terlihat kelebihannya ya, itu pantas untuk diberikan penghargaan supaya lebih semangat dan untuk menghasung yang lainnya agar juga bersemangat sepertinya ya, mengikuti kesemangatannya. Nah ini, ya. Jadi tidak mengapa kita memuji, masya Allah, ya, antum hafalannya, ya, cukup bagus atau yang semisalnya. Nah, antum sudah seperti Imam Bukhari misalnya, ya, kalau ini berlebihan mungkin ya. Ya, ya mungkin di bukan apa ya, bukan menyamakan, tapi memberikan motivasi, ya. Baik. Wa man qassara, dan barang siapa yang kurang, ya, kalau tadi yang tampak kelebihannya, dan bagi yang terlihat kurang, kurang semangat, ya, kurang apa, kurang bagus dalam hafal, anafahu ta'nifan latifan, hendaknya dia menegurnya, ya, dengan teguran yang latif, teguran yang lembut, ya, ditegur. Naam, ya, ada talib misalnya, naam, malas menghafal, jadi tegur, atau sulit sekali menghafalnya, ya, diberikan tugas satu hari untuk menambah satu halaman, ya, tiga hari baru disetorkan atau dua hari baru disetorkan. Nah, makanya seperti ini apa? Anafahu ta'nifan latifan, diberikan teguran, ya, diberikan apa? Pelajaran, ya, dengan lembut. Nah, malam yuhsya tanfiruhu, selama tidak dikhawatirkan dia lari. Nah ini, jangan sampai kabur nanti, ya. Nah, ya bagaimana tegurannya, ya, disesuaikan, ya. Mungkin kalau naam bisa disuruh berdiri, ya berdiri. Kalau itu dia lebih semangat misalnya, berdiri, ya. Atau suruh jalan-jalan sambil ngafal atau yang semisalnya, ya masing-masing disesuaikan keadaannya, ya. Jangan dicambuk misalnya, ya. Jangan dicambuk, di apa, disuruh berendam, ya, nggak hafal ini, suruh masuk ke dalam kolam, ya, berendam 5 menit misalnya, ya, ini namanya penyiksaan. Atau dijemur di bawah terik matahari, nah, ya, ini penyiksaan namanya. Nah, diberikan teguran, ya, agar dia lebih apa ya, lebih semangat, nah, lebih terdorong untuk menghafal lebih baik lagi. Wala yahsudu ahadan minhum libara'ati tadhhuru minhu. Nah, dan janganlah dia bersikap hasad kepada seorang pun dari mereka. Ya. Libara'atin tadhhuru minhu. Karena bara'ah, kelebihan, keistimewaan, ya, yang tampak darinya. Ini seorang muallim, seorang guru, jangan dia bersikap hasad kepada muridnya yang mungkin terlihat lebih pintar darinya. Nah, ada yang seperti itu, ya, mungkin aja ada. Ya, yang namanya manusia, dilihat muridnya ini kok lebih pintar dari dia. Ya, akhirnya dia hasad. Ya. Bersikap hasad kepada muridnya, jangan sampai muridnya ini naam bisa lebih dari dia. Akhirnya tidak diperhatikan atau yang semisalnya, ya, didiskriminasi. Nah, karena dia takut, khawatir, jangan sampai apa, muridnya itu lebih hebat dari dia. Tapi insya Allah jarang yang seperti ini, ya. Mungkin ada, ya, karena disebutkan oleh beliau. Nah, dan tentunya tidak sepantasnya, ya, seorang guru hasad kepada murid. Ini cukup aneh, ya. Seharusnya seorang guru itu senang kalau muridnya malah ada kelebihan lebih dari dirinya. Nah, wala yastaksiru fihi ma an'amallahu ta'ala bih, ya, ma an'amallahu ta'ala bihi alaih. Dan jangan dia merasa banyak jasa pada muridnya, ya, pada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat padanya. Ya, ini ketika ada muridnya yang masya Allah, dia jangan merasa, wah itu karena saya, ya, makanya dia pintar, kalau enggak dia, ya, bodoh, kayak semisalnya. Nah, Nah ini ya, dulu datang ke sini nol putul, ya masih ingusan, masih angka 11 hidupnya, ya. Nah nggak ngerti apa-apa, sekarang sudah masya Allah hafalannya, ya. Jadi merasa dia merasa banyak jasa kepada muridnya. Nah ini juga jangan ya, jangan hasad, jangan merasa banyak jasanya. Nah karena ini menafikan kelasan ya, menafikan keikhlasan. Taib. Fa innal hasada lil ajanib haramun syadidut tahrim. Kata beliau, karena sesungguhnya hasad kepada al ajanib. Ajanib ini alladzi laisa bainahu wa bainahum hubungan. Nah. Ya. Yang tidak ada hubungan antara dia dengan mereka. Nah, ajanib yaitu selain muridnya, yang bukan muridnya. Bersikap hasad kepada ajanib, ini orang-orang yang tidak ada hubungan dengan dia, tidak ada hubungan guru dan murid, itu haram. Ya. Nah, fa kaifa lil muta'allim alladhi huwa min bi manzilati al-walid al-walad. Nah. Maka bagaimana dengan seorang muta'allim, dengan seorang murid yang itu kedudukannya seperti anaknya sendiri? Ya. Ya ini ya aneh kalau ada orang tua iri hasad kepada anaknya, ya kan? Nah, seharusnya orang tua itu bangga kalau anaknya itu ada kelebihan, memiliki kehebatan, ya orang tuanya bangga, bukan malah iri, dengki atau misalnya. Nah ini. Wa ya'udu min fadilatihi ila mu'allimihi fil akhirati thawab al jazil, wa fid dunya as-sana al jamil. Ya. Yang mana akan kembali keutamaannya, ya, keutamaan muridnya itu akan kembali pada dirinya, kepada gurunya, ya, di akhirat dengan bentuk pahala yang banyak, dan di dunia itu pujian yang sangat baik. Ya, ini apa yang dimiliki oleh muridnya, ya, apa yang didapatkan oleh muridnya berupa ilmu, tentunya itu kebaikannya nanti akan kembalinya kepada muallimnya juga, ya. Pahalanya akan kembali kepada muallimnya. Ini ya. Naam. Karena barang siapa yang mengajarkan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan semisalnya. Ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, akan kembali kepada dirinya, pahala yang besar. Ya. Yani apa? Yani untuk apa seorang hasad kepada muridnya? Ini beliau memberikan tanbih ya. Naam, jangan ada seorang muallim, seorang guru yang seperti ini. Nah, memiliki naam sikap hasad kepada muridnya. Baik. Qala rahimallahu faslun wa yuqaddimu fi ta'limihim idzdahamu al-awwal fal awwal. Nah, ini terkait adab di majelis ya. Hendaknya seorang muallim mendahulukan di dalam mengajarkannya apabila mereka izdahamu, saling apa izdahamu, keadaannya padat ya, berdesak-desakan muridnya, hendaknya dia mendahulukan al awwal fal awwal, yang pertama datang itulah yang diajari. Ini dalam fi maqamil iqra ya. Nah ini naam ketika keadaannya belajar membaca Al-Qur'an. Nah, kenapa di kalangan ulama salaf ya, mereka berlomba-lomba memang untuk menjadi yang pertama ya membaca kepada syekhnya. Yang lain menunggu. Nah, bergiliran. Nah, kalau keadaan seperti ini izdahamu, mereka saling berdesak-desakan, hendaknya didahulukan yang pertama datang itu yang diajari. Yang pertama datang dia yang setoran terlebih dahulu. Nah, ya kecuali memang di sana ada naam peraturan-peraturan khusus yang memang itu ma'ruf. Ya. Di ma'had atau yang semisalnya. Misalnya talib, seorang santri yang paling banyak hafalannya, dia yang lebih dahulu menyetorkan karena lebih banyak. Ya, itu tidak mengapa. Disesuaikan dengan kondisi. Tapi hukum asalnya yang pertama datang itulah yang awal membaca kepada gurunya atau syekhnya. Nah, tapi mungkin kalau kita kebanyakan ya sebaliknya, malah berlomba-lomba jadi yang terakhir. Nah ini, ya, sehingga musamiknya nunggu lama, ya, setorannya terakhir-terakhir. Nah ini, kalau zaman dahulu, kalau para ulama salaf, mereka berusaha untuk yang pertama, ya, datangnya pun cepat-cepat mereka, supaya tidak ketinggalan. Fa in radiyal awwal bi taqdimi dhairihi qadamahu. Qadamahu. Seandainya yang pertama itu ridha untuk didahulukan yang selain dia, maka didahulukan. Udah izin yang pertama, mempersilakan fadhol. Ya, yang baru datang fadhol, langsung setoran. Tidak mengapa. Nah. Wa yanbaghi an yudhhira lahum al-bishra wa talaqatal wajh. Dan hendaknya seorang muallim menampakkan kepada mereka al-bishr, keceriaan, ya, watolak watal wajah, dan wajah yang berseri-seri. Nah, ini bab ini, nah, telah kita bahas dalam kitab apa? Raudatul Uqala, ya. Nah, maqamu ta'lim ini tentunya lebih butuh, ya, seorang mu'alim itu menampakkan sikap ceria, ya, kepada murid-muridnya. Nah, supaya muridnya tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh. Ya. Nah, jangan sebaliknya menampakkan, tapi memang orang berbeda-beda, ya. Nah, tidak bisa kita samakan. Ya, menampakkan sikap sangar, ya. Sehingga murid-muridnya ketakutan misalnya, ya. Tapi sekali lagi, ya, masing-masing orang berbeda. Ya. Nah, wa yatafaqadu ahwalahum wa yas'alu amman ghaba minhum. Ini, dan hendaknya seorang muallim memperhatikan keadaan mereka, mengawasi keadaan mereka, ya, si fulan bagaimana, ya, perkembangannya bagaimana, ya, kedisiplinannya bagaimana, nah, kesemangatannya bagaimana, diperhatikan sehingga dia tahu, nah, oh, fulan ini segini kemampuannya, segini tingkatannya. Ya, dia paham. Ini seorang muallim. Wa yas'alu amman ghaba minhum. Dan hendaknya seorang muallim bertanya tentang orang yang tidak ada di antara mereka. Ya, ini misalnya ada talib yang absen, santri yang absen, ya, tidak hadir di majelis. Naam, ya, muallimnya harus tahu kemana ini santrinya. Ya. Jangan cuek, diperhatikan. Kalau tidak ada, kalau masih ada di sekitarnya, dicari mana fulan, ya, jangan dibiarkan, dipanggil. Demikian pula teman-teman yang lain, ya, saling peduli. Atau kalau dia misalnya tidak ada, ya, sakit, ditanya bagaimana keadaannya, ya, sudah berapa hari di rumah misalnya. Nah, nah ini, seorang mu'alim harus peduli yang seperti ini, ya, karena itu kedudukannya seperti anaknya, harus ditanya, bagaimana fulan, ya. Dan ini juga pentingnya kerjasama antara, ya, para mu'alimun, para mudarrisun dengan, ya, dengan orang tua tolabah, ya, dengan para wali tolabah, wali-wali santri, saling bekerja sama, ya. Wali-wali santri, para wali santri, orang tua santri, orang tua tolabah juga hendaknya memberitahu, ya, keadaan anaknya di rumah bagaimana. Nah, supaya gurunya, muallimnya ataupun ustadznya, ya, bisa mengetahui keadaannya. Penting, ya, saling bekerja sama, inilah pentingnya. Nah, karena seperti mahat itu, naam, sifatnya hanya ta'awun, kita berta'awun di sini, ya. Setelah kita sebagai wakil, yang orang tua mungkin tidak bisa fokus mengajari anaknya di rumah, ya, kita di sini sebagai wakil membantu istilahnya, ya. Tapi tanggung jawab utama itu orang tua. Nah, tanggung jawab utama orang tua. Jangan ketika ada sesuatu yang tidak baik pada anaknya, yang disalahkan ma'had, ya, yang disalahkan pengajar, ya. Oh, pengajarnya kayak gitu misalnya, ya. kurang bagus, pengajarnya gak beres lah, atau misalnya. Jadi kalau anaknya ada kekurangan, tapi kalau kelebihan, dia yang bangga. Nah ini, anak siapa dulu? Ya, ada yang sebagian yang seperti itu. Ya, kalau terkait kelebihan-kelebihan, ya orang tuanya yang dibangga-banggain. Orang tuanya yang bangga. Tapi kalau ada kekurangan, mahat yang disalahkan. Nah, tapi insya Allah tempat kita tidak ada ya. Insya Allah tidak ada. Baik. Jadi ini seorang muallim bertanya ketika muridnya tidak hadir atau tidak ada di majelisnya. Nah, jangan dicuekin, jangan didiamkan ya. Mana, ya gimana keadaannya. Qala al-ulama faslun, kata beliau, qala al-ulama, berkata para ulama, wala yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghairas sahihin niyyah. Nah, dan janganlah seorang ya menolak untuk mengajari seseorang dikarenakan dia tidak benar niatnya. Niatnya tidak baik. Nah ini. Ya, jangan sampai seorang tidak mau mengajar karena apa? Karena melihat si murid itu niatnya tidak baik di dalam belajar. Nah, ini. Ya ini urusan niat, yaitu urusan masing-masing. Ya, bukan urusan kita. Tugas kita mengajar. Ya, semisal ada talib, ada santri atau semisalnya belajar Al-Qur'an atau mondok ya karena dipaksa orang tua. Bukan niat dari dalam hatinya. Nah, makanya seperti ini jangan sampai seorang muallim ya, itu kurang perhatian dengan muridnya. Tidak mau mengajarinya lah. Ya, antum juga belajar enggak serius. Belajarnya dipaksa orang tua, bukan kemauan sendiri. Ya, kemudian diabaikan. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Tetap semangat. Dia mengajar kepada siapa saja semangat. Mau mengajar santri yang pintar atau mengajar kepada santri yang kurang pintar, ya. Mau mengajar kepada santri yang baik akhlaknya atau yang jelek akhlaknya, tetap diajari, tetap dia semangat. Mau yang ikhlas, mau tidak ikhlas, ya, dia tetap semangat mengajar. Nah, ini ya. Jadi urusan niat, ya itu urusan masing-masing, urusan muridnya sudah. Faqad qala Sufyan wa ghairuhu talabuhum lil ilmi niyat. Kata Sufyan ats-Tsauri dan yang selain beliau ya mengatakan talabuhum lil ilmi niyat. Mereka menuntut ilmu itu niat. Ya, ada seorang menuntut ilmu itu sudah niat. Niatnya apa? Menuntut ilmu. Nah ini. Ya. Nah. Ini para talabah duduk di sini, belajar di sini, yaitu sudah niat. Niat mereka apa? Ya belajar. Tinggal belajarnya karena apa? Nah, ini nanti pembahasannya beda. Karena Allah atau karena yang lainnya. Ya. Yang jelas niatnya belajar, ya kan? Baik. Wa qalu, dan mereka para ulama mengatakan talabnal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu untuk selain Allah. Perhatikan ini ucapan para ulama. Kami menuntut ilmu untuk selain Allah. Yaitu maknanya kami dahulu menuntut ilmu awalnya niatnya untuk selain Allah. Fa'aba an yakuna illa lillah. Maka ilmu itu enggan kecuali dituntut untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya ini maknanya apa? Seorang ya, mungkin dia di awal ya, di awal kali dia menuntut ilmu dengan niatan-niatan yang tidak murni, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tentunya ketika dia belajar ya, ketika dia belajar dengan benar ya, tentunya seorang ketika belajar dia akan mendengarkan nasihat-nasihat, keutamaan-keutamaan ilmu dan yang semisalnya, pentingnya ikhlas, itu akan merubah niatnya. Ya, akan merubah niatnya. Maka yang tadinya dia tidak ikhlas, kemudian dia menjadi ikhlas. Nah ini, jadi jangan seorang ya tercegah dari suatu amalan kebaikan karena niat yang tidak ikhlas. Sudah dipahami ya? Jangan orang tidak mau belajar, seorang tidak mau belajar karena alasan, wah saya tidak, sulit mengikhlaskan niat. Kalau belajar itu niatnya pasti ada niatan-niatan pengen jadi ustadz atau pengen jadi orang terkenal. Akhirnya dia gak mau belajar. Ya, jangan. Nah, karena apa? Kalau dia menjalannya dengan baik, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing dia. Ya, karena hati manusia berbolak-balik. Nah, ini jadi jangan jadikan alasan ketidakikhlasan untuk mencegah dari amalan kebaikan. Ini ya. Kita masih ingat mungkin ucapan dari Al-Imam Fudail bin Iyam rahimahullah, ya. Yaitu ucapan beliau apa? Al-amalu li ajlin nas tarkul amal li ajlin nas riyaun. Ya. Tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Orang tidak mau melakukan amalan kebaikan. Alasannya apa? Takut dikatakan riya. Ya. Maka itu sudah jatuh kepada riya. Terjatuh ke dalam riya. Nah, ini ya. Karena dia yang diperhatikan adalah ucapan manusia, penilaian manusia itu sudah riya. Nah, oh tidak mau apa misalnya? Tidak mau taklim. Kenapa? Takut riya. Takut dianggap nanti soalim atau semisalnya. Itu sudah riya. Tarkun nas li ajlin nas riya. Ya, meninggalkan tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amalan karena manusia riya. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Dan beramal untuk manusia itu syirik. Ya. Wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Dan ikhlas itu adalah Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Ya sudah, kita beramal. Ya. Jangan menoleh sana sini, jangan memperhatikan ucapan fulan. Ya. Jangan takut riya atau semisalnya. Nah, ini selama itu amalan kebaikan ya kita kerjakan. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahi taala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hifdzakumullah.